saja kau datang padaku. Setelah ku dapatkan penggantimu, kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah menderitaku. Mengapa dulu kau tinggalkan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku. Kau tinggal